بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-53 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babul anfal. Bab anfal. Ada 6 pembahasan di bab ini. Yang pertama, definisi al-anfal. Al-anfal secara bahasa jama dari an-nafal. Dan nafal itu artinya ziyadah, bermakna tambahan. Kalau sesuatu bertambah melebihi asalnya, itu disebut nafilah. Karena itu sholat sunnah dikatakan sholat nafilah, karena dia tambahan terhadap sholat wajib. Yang dimaksud dengan al-anfal, Ibnu Qudamah definisikan di sini, wahiyya ziyadatu ala sahmil mustahab. Al-anfal itu adalah tambahan terhadap jatah yang semestinya dia terima. Di dalam peperangan, kalau seorang ikut perang, tentunya ada pembagian ghanimah. Di pembagian ghanimah tersebut, itu sudah jatah ditetapkan. Akan datang nanti ketentuan di dalam pembahasan ghanimah. Adanya tambahan melebihi jatah yang telah ditetapkan, ini yang disebut al-anfal. Disebut al-anfal. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan 3 bentuk al-anfal secara global. Kata beliau, wahia salah satu adruk. Penambahan itu, yang kalau dikatakan tambahan, selain dari ghanimah, itu ada 3 bentuk. Ahaduha, yang pertama, salabul maktul, gairu mahmus liqatilihi. Adalah salab orang yang terbunuh. Iya. Salaf itu adalah apa? Kan diterangkan oleh Ibnu Qudamah definisinya. Kita baca dulu liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala qatilan falahu salabu." Siapa yang membunuh seseorang di medan pertempuran, maka dia berhak mendapatkan salafnya. Ini hadith Abu Qatadah ya, muttafaqun alaih. Apa itu salab? Kata Ibnu Qudamah, wa huwa ma alaihi min libasin wa huliyin wa silahin wa farasuhu bi alatiha. Salab itu adalah apa yang dipakai oleh musuh yang terbunuh itu, dari pakaian, perhiasan, persenjataan, kuda dan peralatannya. Itu salaf namanya. Kalau dia memakai baju perang, baju besi, itu salaf. Dia bawa pedang, bawa tombak, tombak dan pedangnya salaf. Dia menunggangi kuda, kudanya juga salaf. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan salaf. Ya, kalau di masa sekarang ini, orang kalau misalnya tentara diperlengkapi dengan senjata, pistol, atau dengan senjata yang lebih berat daripada itu, atau dia misalnya memakai mobil, tank, ya, atau membawa pesawat, maka apa yang dia bawa itu dikatakan salafnya. Jadi ini yang pertama ya, salabul maktul. Jadi salab orang yang terbunuh, itu masuk ke dalam al-anfal, diberikan kepada orang yang membunuhnya. Ghairu mahmus, disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Tidak dihumus, tidak dibagi lima. Sebab akan datang di lafal yang lainnya, dibagi lima. Yang kondima itu secara umum nanti akan diterangkan, dibagi menjadi lima. Jadi dia tidak ditakhmis, langsung diberikan kepadanya. Jadi ini yang disebut dengan salaf ya. Kemudian kata beliau, wa inna ma yastahiqquhu man qatalahu hala qiyamil harb. Dan orang ini berhak mendapatkan salafnya tatkala terjadi peperangan itu. Ghaira mudkhinin. Atau bisa dipatah di sini ya. Ghaira mudkhanin. Yang dia bunuh itu tidak mudkhan. Maksudnya orang yang dia bunuh dalam keadaan masih sehat. Nah itu kalau dia bunuh, maka barulah dia berhak mendapatkan salapnya. Tapi kalau misalnya si musuh sudah terluka, ya sudah hampir mati, kemudian dia membunuhnya, maka di sini dia tidak mendapatkan salapnya. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membunuh Abu Jahal. Membunuh Abu Jahal. Hanya saja salap Abu Jahal tidak diberikan kepada Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud yang membunuhnya. Karena waktu itu Abu Jahal sebelumnya sudah ditikam oleh Mu'adz bin Amr Ibnul Jamuh. Jadi sudah jatuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah jatuh, dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud dibunuh. Tapi salafnya tidak diberi kepada Ibnu Mas'ud. Nabi memberikannya kepada Mu'adz bin Amr. Sebab dia yang membuat Abu Jahal itu tersungkur. Iya. Jadi ini makna ghaira mudkhan. Wala mamnu'in minal qital. Iya. Dan bukan orang yang terlarang dari membunuh. Jadi kalau misalnya dia tidak berperang, ya, dia tidak punya persenjataan sisa, dibunuh saja. Ya, orang yang membunuhnya tidak berhak mendapatkan apa-apa, sebab ini tidak ada mukhatar, tidak ada perlawanan, tidak ada perangan. Karena itu tidak layak dia mendapatkan apa? Salafnya. Ya. Kemudian salaf ini. Ini didapatkannya hak dari orang yang membunuhnya. Apakah imam mengatakan hal tersebut atau tidak? Jadi ini sudah peraturan umum di dalam peperangan. Dalam sebuah jihad. Kemudian yang kedua, kata beliau as-sani. Ayyunafil al-amir. Man agna minal muslimina gina'an min ghairi syart. Nah, yang kedua ini masalah tanfil. Di mana amir memberi tanfil. Misalnya siapa yang berbuat begini, maka dia dapat begini. Iya. Siapa yang berhasil membuka pintu benteng itu, maka dia dapat begini, diberikan hadiah. Nah, ini tanfil namanya. Nah, ini diperbolehkan ya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, ayunafila al-amir. Amir memberikan tamfil. Man agna lil muslimina gina'an min ghairi syart. Walaupun kepada orang yang memiliki kecukupan dari kaum muslimin. Ya, tanpa syarat. Diberikan tamfil. Ya, tanpa syarat di sini. Kalau apa? Dia berhasil membuat suatu gebrakan tertentu di dalam peperangan, tidak dilakukan oleh yang lainnya. seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, kama atan Nabi sallallahu alaihi wasallam salamat Ibnu al-Aqwa yawma dzikrdin atau yawma dzikradin. Ya, Karat ini nama tempat ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Salamah Ibnu al-Aqwa pada hari di Karat, iya, Sahma Faris wa Rajil. Salamah bin Aqwa diberikan bagian seorang penunggang kuda dan seorang pejalan kaki. Ya, padahal Salamah bin Aqwa waktu itu tidak menunggangi kuda, dia berjalan kaki saja. Nah, tapi karena waktu itu beliau mempunyai jasa yang bagus, iya, di mana Salamah Ibnu al-Aqwa mendatangkan unta-unta yang banyak, maka beliau pun diberi tamfil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naffalahu Abu Bakr radhiyallahu anhu lailata ja'a bi tis'ati ahli baitin imra'atan minhum. Demikian pula Abu Bakar memberi tamfil kepada Salamah bin Aqwa ketika di suatu malam Salamah bin Aqwa menyerang musuh, kemudian dia tawan 9 keluarga. Maka dari 9 keluarga ini Abu Bakar memberi tamfil untuk Salamah, seorang perempuan di antara 9 keluarga tersebut. Ini yang kedua dari Al-Anfal, tanfil dari imam tanpa ada syarat. Asalit yang ketiga, ma yustahaqqu bisyart, apa yang didapatkan dengan syarat. Oleh yang pertama tadi, yang kedua tadi, dia hanya melakukan jasa tertentu bagus, kemudian imam memberikan tamfil tambahan untuknya karena jasanya. Tapi kalau yang ketiga ini syarat ya, dengan syarat. Wa huwa nau'an, dan ini ada dua jenis. Iya. Wa huwa nau'an, ada dua jenis. Ahaduha, yang pertama. Ahaduhuma, yang pertama. Yaqulal amir man dakhala an-naqba fa sa'ada as-sur falahu kada. Wa man ja'a bi ashrin min al-baqar aw ghayriha falahu wahidatun minha. Fastahiqqu ma ju'ila lah. Jadi amirnya berkata, siapa yang menembus an-naqab atau naik ke pagar, maka dia dapat begini. Iya. Ini biasa ya dalam peperangan. Kadang diperlukan seorang misalnya menembus pasukan musuh, mendaki temboknya, maka ditampil oleh imam. Siapa yang naik ke tembok ini, maka dia dapat begini. Disebutkan nafal untuknya. Tidak ada masalah, itu boleh ya. Demikian pula kalau dia katakan, siapa yang menyerang wilayah ini dan dia berhasil meletakkan 10 kerbau misalnya, 10 onta, maka dia dapat satu. Ini juga boleh. Kemudian yang kedua, ayyaba asal amir fil bada' asariyatan wa yaja'ala laha rubu' wa fil raja'ati al-ukhra wa yaja'ala laha thuluth. Fama ja'at bihi akhraja khumusahu thumma a'ta sariyata ma ja'ala laha thumma qassama al-baki fil jayshi wa sariyati ma'an. Nah, ini bentuk lain ya. Seorang amir misalnya, dia mengirim sariyah. Iya. Sariyah ini pasukan kecil yang dipecah dari pasukan induk. Nah, dikirim sariyah, kemudian telah ditetapkan untuknya 1/4. Iya. Di awal perjalanan. Dan dikembalinya dikirim sariyah yang lain dan dijadikan untuknya 1/3. Iya. Fama ja'at bihi, maka sariyah ini, dua sariyah, apa saja yang dia dapatkan dari nafal, Iya. Kata beliau, akhraja khumusahu, pemimpin mengeluarkan seperlimanya. Jadi kalau dua syariah yang diutus kembali membawa ghanimah, ghanimah apa saja, pertama dikeluarkan dulu seperlimanya. Ya, dari ghanimah itu. Begitu sudah dikeluarkan seperlimanya, barulah diberikan syariah itu, bagiannya. Nah, kalau syariah pertama sepertiga, ya seperempat, yang kedua sepertiga, diberikan bagiannya masing-masing. Setelah bagian mereka diberikan, nah baru seluruh lebihnya dibagi di tengah pasukan induk. Namanya kalau pasukan induk, syariah ini masuk juga di pasukan induk. Jadi mereka dapat lagi pembagian di situ. Jelas ya? Baik. Baik, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian peperangan yang beliau jalani. Selesai sudah Al-Anfal.